بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد الأفعال وأنواعها فيئل دان جنسنا قال أبو عبد الله محمد بن داود السنهاجي المعروف ابن أجروم رحمه الله باب الأفعال باب tentang fi'il-fi'il الأفعال ثلاثة fi'il-fi'il itu ada tiga macam ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب أقول قال الشارح هذا الله أقول الأفعال جمع فعل جمع فعل الأفعال adalah bentuk jamak dari fi'il jadi al-af'al jamak yani mufradnya kata tunggalnya fi'il al-af'al adalah fi'il nah wa hiya ya dhamir hiya muannath ya karena pengganti dari af al-af'al. Baik, thalathatu aqsamin terbagi menjadi tiga macam. La rabi'a laha. Nah, tidak ada jenis keempat untuknya. Baik, ijma'an. Menurut ijma' artinya tidak ada khilaf bahwa al-af'al itu hanya tiga macam. An-naw'ul awwalu jenis yang pertama al-madi. Ya. Al-madi di atas dimatan madin nakirah pakai tanwin. Ya. Tidak ada ya-nya. Sekarang al-madi ma'rifah pakai al ada ya-nya muncul. Pada madin ya-nya ke mana? Mahdhufah. Digantikan oleh tanwin. Tanwinnya tanwin iwad. Iwad 'anil harfil mahdhuf. Oh ya alia. Ketika tanwinnya iwadnya tidak ada penggantinya dia pakai al ya muncul kembali aslinya al-madi. Baik. Ada pembahasan yang lewat al-madi ini isim termasuk isim apa namanya? Isim isim fa'il itu pembahasan sorof ya. Pada pembahasan nahu yang kita lewati terkait irob termasuk isim maksur atau mangkus. Ingat ya. Nah, isim fa'il ya artinya itu sigohnya isim fa'il pada pembahasan sorof. Tapi pada pembahasan nahu terkait irob yang kita lewati dia termasuk isim mangkus ya. Isim mangkus. Baik. Wahwa madalla ala hadatin waku'a wanqata'a. Yaitu madalla ala hadat. Fi'il yang menunjukkan atas suatu hadas. Suatu peristiwa. Ya, jadian. Waku'a yang telah terjadi. Waku'a artinya telah terjadi. Wa dan inqata'a. Wanqata'a. Yani wa dan. Kemudian inqata'a telah berakhir. Inqata'a telah berakhir. Nah, jadi telah usai. Ini fi'il madhi. Jadi tentang simpelnya atau singkatnya tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Itu maksudnya waqa'a wanqata'a. Telah terjadi wanqata'a dan telah selesai. Telah berakhir. Hadih. Wa alamatu tandanya an yaqbala ta'at ta'nitsis sakinati. Atau sakinata an yaqbala, tandanya dia bisa menerima ta'a ta'nitsi ta'nits as-sakinata tas-sakinati as-sakinah na'at terhadap ta'nits atau na'at terhadap ta' ta, berarti an yaqbala ta'at ta'nitsi sakinata. Ya, as-sakinata na'at terhadap ta' an yakbala ta'at ta'nifi sakinata. Kalau kita baca yakbala ta'at ta'nifi sakinati, berarti sakinati kita jadikan na'at terhadap ta' ta'nif. Keliru kan bacanya? Nah, ini harus mulai memperhatikan ya penerapan nahunya. Nah, jadi tandanya bisa menerima ta' ta'nit as-sakinah. Ta' ta'niti as-sakinah. Baik. Nahu qoma. Contoh qoma. Taqulu fi. Anda mengatakan padanya. Pada qoma. Pada contoh ini. Taqulu fi. Qomat hindun. Jadi qoma. Ya. Ilmadi ini bisa menerima ta' ta'nit as-sakinah. Qomat hindun. Baik. Al-thani al-mudari'u. Yang kedua fi'il mudari' wa huwa ma dalla 'ala hadatsin yaqbalu al-hala wa istiqbala. Yaitu fi'il yang menunjukkan atas suatu peristiwa kejadian, yaqbalu yang menerima al-hal, yakni menerima bisa jadi sekarang al-hal kejadian itu. Nah, kejadian itu bisa menerima waktunya sekarang al-hal wal istiqbal, dan bisa pula menerima waktu kejadiannya istiqbala, yaitu di masa yang akan datang. Jadi dua kemungkinan, bisa al-hal sekarang, bisa istiqbal di masa yang akan datang, menerima dua waktu itu peristiwanya itu. Ya, pada fi'il mudhari' bisa menerima dua waktu, al-hal sekarang atau istiqbal di masa akan datang. Wa alamatuhu, dan tandanya an yakbala bisa menerima, ya, wa alamatuhu an yakbala tandanya bisa menerima lam. Lam antum sudah tahu harfu jazmin, ya. Wa nafin wa wa qalbin. Nah, nahu contoh yaqumu. Taqulu fihi, anda mengatakan padanya pada contoh ini, lam yaqum zaidun. Nah, lam yaqum zaidun. Jadi yaqum di sini fi'il mudhari, ditandai dia bisa menerima lam, salah satu harfu jazmin, sehingga dia majzumun bilam. Naam. Baik. Fa'ilnya Zaid, sama dengan qomat hindun. Naam, fa'il qomat adalah hindun. Baik, ats-tsalitsu al-amru wa huwa ma dalla 'ala hadatsin yatlubu naam 'ala hadatsin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Fi'il yang menunjukkan suatu peristiwa kejadian yang dituntut husuluhu, dituntut ya untuk dikerjakan, dihasilkan. Nah, aw istimraruhu atau dituntut, istimraruhu kontinunya. Dituntut ya istimraruhu berlanjutnya hal itu, kontinunya hal itu. Jadi dua kemungkinan ini. Wa alamatu nah, jadi fil amr itu ya perintah, kata kerja perintah. Nah, bisa jadi yang dituntut adalah dikerjakan, dihasilkan. Jadi itu belum dihasilkan sehingga dituntut untuk dihasilkan, ini dituntut untuk dikerjakan. Perintahkan untuk dikerjakan sehingga dihasilkan hal itu. Boleh jadi hal itu sudah hasil, sudah ada. Kemudian diperintahkan, berarti bukan diperintahkan untuk dikerjakan, untuk dihasilkan, tapi diperintahkan untuk dipertahankan, untuk dilanjutkan. Nah, sudah kita lewati ini. Ya. Baik. Seseorang yang melakukan maksiat atau kesalahan, kemudian kita mengatakan kepada dia, kita nasihati pada nasihati dia, ittaqillah ya akhi. Bertakwa kamu kepada Allah. Ya, kita menyuruh dia agar bertakwa karena dia sedang tidak bertakwa karena sedang bermaksiat. Melakukan kesalahan. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwa kepada Allah. Di sini menuntut apa? Istimewa nabi tentunya senantiasa bertakwa. Jadi diminta, diperintah oleh Allah agar terus bertakwa, mempistiqomah dalam takwanya. Nah, dan jangan terpengaruh oleh orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, wala tuti kafir dan munafik. Baik. Wa alamatuhu an yadulla ala talab, tandanya adalah menunjukkan atas suatu tuntutan. An yadulla ala talabi, menunjukkan suatu tuntutan, atas suatu tuntutan. Wa an yakbala, dan tanda berikutnya, wa an yakbala ya al mukhatabah, dan menerima ya al mukhatabah. Nahu, contohnya, um taqulu fi qumi. Nah, jadi qum termasuk fil amr karena yadullu ala talab, karena menunjukkan talab, dan dites dia bisa menerima ya al mukhatabah, kita mengatakan qumi. Nah, qumi ya mukhatabah di sini sebagai fa'ilnya. Naam, ahkamu hadhihi al af'ali, hukum-hukum fi'il-fi'il ini, qala ibnu ajurrum rahimahullah, فالماضي مفتوح الآخر أبدا. فعل ماضي itu selamanya di fathah. Jadi selamanya mabniun ala al-fath. Wal amru majzumun abadan, dan fi'il amr itu selamanya dijazm, majzumun abadan. Ya, jadi fil amr itu tidak ada marfu, tidak ada mansub. Ya, dia mesti majzum. Wal mudari'u ma kana fi awalihi ihda az-zawaid al-arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu. Dan fil mudari' adalah fi'il yang fi awalihi, di awalnya, di awal kata itu, ihda salah satu dari az-zawaidil arba'i, dari tambahan yang empat, salah satu dari empat huruf tambahan di bagian awalnya. Allati yajma'uha, empat az-zawaid al-arba, az-zawaid al-arba, empat huruf tambahan itu, ya, yang yajma'uha qawluka, yajma'uha, yang dikumpulkan keempatnya, qauluka, oleh ucapanmu, anaitu. Anaitu atau na'aitu, ya. Al-mim hamzah, nun, ya, dan ta. Ya. Ini empat huruf tambahan itu. Nah, jadi apabila ada salah satu dari empat huruf tambahan ini di awal kata itu, berarti itu mudhari'. Wa huwa, dan hukum i'rabnya, marfu'un abadan. Marfu'un abadan, selamanya marfu'. Baik. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazim. Artinya hukum asalnya selamanya dia marfu', sampai hingga yadkhula 'alaihi, masuk atasnya nasibun au jazimun. Jadi jika tidak ada nasib yang masuk, tidak ada jazim, maka sesuai asalnya selamanya dia marfu. Itu sebabnya kita mengi'rab dia marfu'un litajarrudihi, karena kosong dari anin nasibi wal jazim. Naam, jelas? Barakallahu fikum. Fa ammal ma'nam. Qala asy-syarih hadahullah. Aqul lamma intaha al-musannifu min dhikri anwa'il af'ali, lamma yani hina, ketika intaha, selesai al-musannifu, penulis yani Ibnu Ajur Rum, min dari dhikri, penyebutan anwa'il af'ali, jenis-jenis fi'il, akhadha yani mulailah beliau, ya, yubayyinu, akhadha nisyara'a, mulailah beliau yubayyinu, menjelaskan hukum kulli, setiap naw'in, jenis minha, darinya. Ya, jadi ketika beliau telah selesai menyebutkan macam-macam fi'il di atas itu, madin wa mudhari wa amr, ya, nahu, daraba, wa yadu, wa adrib, kemudian akhada, mulailah beliau yubayyini hukma kulli naw'in minha, dia mengatakan fal madi, maftuhul akhir, abad, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan hukum masing-masing dari fi'il itu. Naam. Fa ammal madi fa hukmuhu, adapun al-madi hukumnya, yani hukum i'rabnya, annahu mabniyun daiman wa abadan, bahwasanya ya sesungguhnya dia mabni daiman wa abadan, mabni selamanya mabni. Ya, wa bina'uhu 'ala thalathi halatin, binanya ya di atas tiga keadaan. Nah, ini rinciannya harus benar-benar dikuasai, ya. Perhatikan, sebelum lanjut, ini tiga keadaan yang dirincikan oleh Asy-Syarih. Ini i'rab yang selama ini kita pakai, dan ini yang mudah. Nah, adapun i'rab, hukum i'rab yang disebutkan oleh Ibnu Ajur Rum itu agak sulit, agak rumit. Coba perhatikan. Limatan fal madi maftuhul akhiri abadan. Fil madi itu mabniyun alal fathi abadan. Sebenarnya sampai di sini gampang, karena semuanya dimabnikan di atas al-fath. Pokoknya mabni alal fath. Semuanya mabni alal fath. Tidak ada mabni alal dham, tidak. Nah, semuanya mabni alal al-fath. Tapi penjelasannya ini yang rumit. Nah, anak ingin menjelaskan dari sekarang supaya paham sebelum masuk ke tiga rincian keadaan yang merupakan rincian hukum i'rab fil madi yang disebutkan oleh syarih yang selama ini kita pakai. Nah, itu yang mudah. Nah, namun khawatir jika tidak dijelaskan dari sekarang, ketika kita baca syarahnya ini, terus kalian yang namanya syarah kan ingin dikaitkan dengan matan, kan? Nah, kok matan mengatakan maftuhul akhiri abadan, yakni mabniun alal fathi selamanya, kok di sini malah ada mabniun alal dhommi dan seterusnya. Nah, ini madhab yang dipilih, yang disebutkan oleh Ibnu Ajur Rum di sini, ya, memang seperti itu. Yakni mabniun alal fathi abadan, semuanya mabniun alal fathi. Nah, penjelasannya ada di halaman 85, di hasyiah nomor 2 di bawah, tambih. Lihat halaman 85 di hasyiah nomor 2, tambih. Lihat tambih. Zahabal musannifu ila anna al-fi'l al-madiya yubna 'ala al-fath da'iman wa abadan. Nah, ini penjelasan matan yang diinginkan oleh penulis al-musannif Ibnu Hajar maftahul akhir abadan. Al-musannif bermadhhab bahwa sesungguhnya fi'il madhi itu yubna 'ala al-fath da'iman wa abadan, selamanya mabni 'ala al-fath. Wa hadzal fathu, dan fath ini imma zahirun, boleh jadi dia zahir, yakni mabni 'ala al-fath al-zahir, kama fi nahwi, seperti pada contoh qoma wa sarwa wa radiya. Ini kan semua mabni 'ala al-fath al-zahir al-akhir, kan begitu. Au muqaddaratun, nah di sini yang rumit ini, au muqaddaratun atau mabni 'ala al-fath al-fathah al-muqaddarah. Dia al-muhim Ibn Ajarrum semuanya mabni 'ala al-fath, ada yang zahir ada yang muqaddar. Nah, al-fath al-muqaddarah kama fi nahwi, seperti pada contoh sa'a ya wa darabu wa qumtu. Jadi perhatikan sa'a pada mazhab Ibnu Ajarrum itu maftul akhiri abadan, ini di i'rab mabni 'ala al-fath al-muqaddarah. Kemudian darabu juga di i'rab mabni 'ala al-fath al-muqaddarah. Qumtu mabni 'ala al-fath al-muqaddarah. Agak sulit sedikit dipahami, kan di sini rumitnya. Kenapa di i'rab fathah muqaddarah pada tiga bentuk fi'il ini? Lihat penjelasannya, mana'a min dhuhurihi at-ta'adduru, yang menghalangi munculnya fathah ya di akhir fi'il ini adalah at-ta'addur fi sa'a, at-ta'addur pada contoh sa'a ya. Baik, ini pertama. Ini gampang difahami kalau ini. Iya. Fathah muqaddarah mana min zuhuriha at-ta'adduru fi sa'a. Karena memang ini diakhiri dengan alif. Iya. Ini gampang difahami kan? Tadi sini lanjutannya. Washtighalul mahalli biharakatil munasabah mana'a min zuhuriha. Yani mabni 'ala al-fath al-muqaddarah, mana min zuhuriha, yang menghalangi munculnya ishtighalul mahalli, kesibukan tempat i'rab itu biharakatil munasabah, dengan harakat yang sesuai fi qamu pada qamu. Nah, pada qamu. Nah, karena mim disibukkan dengan harakat dhamma yang sesuai dengan al-wawu, li'anna wawal jama'ah, karena wawul jama'ah, domir wawul jama'ah itu, la yunasibuha, tidak ada yang cocok untuknya, illa dommu maqobla, kecuali di domma huruf sebelumnya. Yani mimnya harus di domma, itu yang cocok untuk wawu. Kan begitu ya. Sehingga ini tetap di i'rab. Jadi, al-ba itu tetap di i'rab, ini al-ba huruf akhir dari dorob. Darabu kan? Nah, dari fi'il daraba. Tetap di i'rab mabniyun alal fath al-muqaddarah. Jadi ada fath muqaddarah di alba. Kenapa? Muqaddarah fathanya di alba. Mana' min zuhuriha ishtigalul mahalli biharakatil munasabah. Alba ini sekarang sibuk dengan harokat penyesuaian dengan wawu yang datang setelahnya. Karena yang sesuai dengannya hanya dhamma. Bisa difahami? Nah, lanjut. Tinggal satu lagi. Wa daf'u karahati tawali arba'ati mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Dan berikutnya, mana' min zuhuriha, daf'u menolak ya, karahat dibencinya, daf'u karahati tawali daf'atnya menolak, mencegah ya, daf'atnya mencegah karahat, karohati dibencinya tawali berturut-turutnya arba'ati empat mutaharrikat, empat huruf yang berharokat semuanya secara berturut-turut, fi ma dalam suatu kata yang huwa dia kata itu kal kalimatil wahidati bagaikan satu kata. Ya. Bagaikan satu kata yang menyatu. Nah, jadi pada suatu kata yang huwa kal kalimatil wahidah bagaikan satu kata yang menyatu itu dibenci empat hurufnya berharokat semua. Sehingga ada satu yang harus disukun untuk mencegah karohat tawali arba'ati mutaharrikat. Itu maksudnya. Daf' pencegahan karohat. Kebencian, dibencinya tawali berturut-turutnya arba'ati mutaharrikat. Empat huruf yang berharokat. Fima huwa dalam satu kata yang bagaikan kalimat wahidah. Fi kumtu, pada kumtu. Nah, pada kumtu ini kan qaf, mim. Ya. Kemudian atta, ya. Ayat. Asalnya adalah qaf, qoma, kemudian masuk padanya atta ta, nah dhamir. Dibenci padanya berturut-turutnya empat huruf yang berharokat semuanya, nah yang dia bagaikan satu kata sehingga menjadilah kumtu, menjadilah kumtu. Nah, ya kum yang dimasuki oleh dhamir raf' mutaharrik atta menjadi kumtu. Naam. Jadi huruf terakhirnya kan mim ya, koma, ya kan mim. Nah di sini mimnya disukun ketika bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. Tapi di sini pada madhab Ibnu Ajurrum ini tetap di i'rab mabniun 'ala al-fathhi al-muqaddar 'ala al-mim itu. Nah. Kenapa? Muqaddarah mana min dhuhuriha? Daf'u karohati tawali arba'at mutaharrikat fima huwa kal kalimah wahida. Nah, karena dibenci berturut-turut ya pada empat ya huruf berharokat semua sehingga dia disukun untuk mencegah itu sehingga tidak bisa muncul fathah pada mim pada contoh kumtu dan semisalnya. Hendong, agak rumit kan i'rab ini. Nah, jadi ana menjelaskan ini untuk memahami inilah makna matan. Fal madi maftuhul akhiri a abadan. Jadi i'rab madhab Ibnu Ajurrum semua madi itu mabniun alal fathhi semuanya. Mabni alal fathhi. Ada yang zahir, ada yang muqaddar. Muqaddar tadi terbagi tiga pada sa'ah mana min dhuhur at-ta'addur, pada contoh sa'ah mana min dhuhur at-ta'addur, kemudian pada contoh qawmu mana min dhuhuri istighol mahal biharakatin munasabah ya al-waw, kemudian pada contoh kumtu dan kumtu kumta dan seterusnya itu man'a min dhuhuri mada daf'u karawai tawali arba'i arba'ati mutharrikat fima huwa kan kalimah luwa wahid. Faham ya? Nah ini madhab Ibnu Ajurrum. Jadi yang penting sekarang tahu madhab ini makna matan. Makanya dia mengatakan maftuh al-akhir abadan fil madi semuanya mabni ala al-fatih. Ada yang zahir, ada yang muqaddar. Nah, ini agak sulit. Yang mudah yang selama ini kita ya jalani, yang antum sudah diajari, ya itu memang yang mudah. Itu yang dijelaskan di sini di syarah. Wa bina'uhu 'ala thalathi halatin. Mabninya, binanya terbagi menjadi keadaan. Al halatul ula, keadaan yang pertama. Wahiyal aslu, dan ini yang merupakan pokok. Ya, pada asalnya itu an yubna 'ala al-fathhi dhahiran kana aw muqaddaran. Ya. Dia mabni di atas al-fath baik ya zahir tampak atau muqaddar. Nah, fal-fathu dhahiru, fal-fathu dhahiru lahu mawdi'an. Fal-fathu dhahiru lahu mawdi'an. Al-fathu dhahir ya yang tampak lahu maudian memiliki dua tempat. Ada dua tempat. Ahaduhuma, tempat yang pertama, idza kana sahihal akhir. Idza kana sahihal akhir, yani idza kana al-fi'lu al-madi sahihal akhir, apabila fi'il madi itu sahihal akhir, huruf terakhirnya huruf sahih, wa lam yattasil bihi wawul jama'ah, wa lam yattasil bihi dan tidak bersambung dengannya wawul jama'ah, wala dhamiru raf'in mutaharrik dan tidak bersambung dengannya dhamiru raf'in mutaharrik. Jadi dia fi'il sahihul akhir, anda sudah tahu mana sahihul akhir, yang terakhirnya huruf sahih bukan huruf illah, kemudian tidak bersambung dengannya wawul jama'ah, dhamir wawul jama'ah tidak pula bersambung dengannya dhamir raf'in mutaharrik. Nah, nahu contoh qoma wa akrama wastama'a wastaghfara. Qoma mim, ya, di huruf terakhir qoma, kemudian akrama mim juga, ya, huruf terakhirnya, wastama'a huruf terakhirnya adalah ain, wastaghfara huruf terakhirnya adalah ra. Jadi semuanya diakhiri dengan huruf sahih, kemudian tidak bersambung dengan wawul jama'ah, bukan qomu, akramu, wastama'u, wastaghfaru. Tidak pula bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik, jadi bukan kumtu, kumta, akramtu, akramna dan seterusnya, ya? Ya kan? Nah, maka i'rabnya adalah apa tadi? Mabni 'ala al-fath dhahir. Nah. Nahu qama wa akrama wastama'a wastaghfara wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, qala rajulani, asyahid qala. Jadi ini semuanya mabniun ala fathid zahir. Jelas? Nah, kami sa'ala. Sampai jam 10, ya. Sada waktu.